بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو أبو زكريا يحيى بن شرف في كتابه الأربعين الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم حديث ينك دو فلو لما در كتاب الأربعين النووية عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا در حديث أبو ذر رضي الله عنه جوغا Beliau bernama Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada beberapa orang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Zahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahlul duthur, ashabul amwal, para pemilik harta, telah melampaui kami, wahai Rasulullah, dalam meraih pahala. Artinya orang-orang kaya mengalahkan kami dalam perkara pahala. Nah, jadi mereka tidaklah cemburu karena banyaknya harta yang mereka miliki, tetapi apa, dari sisi apa? Pahala, bahwa orang-orang kaya bisa mengalahkan kami nam dengan banyaknya pahala yang mereka bisa dapatkan. Maka mereka menjelaskan dari sisi mana kenapa orang-orang kaya itu bisa lebih banyak mendapatkan pahala dari mereka ini, orang-orang yang tidak punya ataupun kurang harta. Maka mereka yang datang melapor mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya, wahai Rasulullah, melaksanakan solat sebagaimana kami juga melaksanakan solat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka dapat berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, ini yang ketiga yang mengalahkan mereka. Dan orang-orang kaya itu, wahai Rasulullah, dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Kalau kami tidak punya. Naam. Ini yang dilaporkan oleh orang-orang miskin kepada Nabi SAW. Jadi bukan karena kecemburuan sosial, istilahnya orang zaman ini, karena dia lebih banyak hartanya, tetapi apa? Ya, mereka merasa ketinggalan dari sisi pahala. Kenapa orang-orang kaya bisa bersedekah kalau kami tidak bisa? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, menunjukkan kepada mereka yang sesuatu mereka juga bisa mendapatkan nilai pahala. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan tasbih subhanallah itu nilainya adalah nilai sedekah. Satu apa? Kalimat subhanallah itu bernilai dengan nilai sedekah. Naam. Baik. Wa kulli takbiratin sadaqah. Tiap-tiap kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar sedekah. Naam, kalian mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Tiap-tiap ucapan tahmida yaitu alhamdulillah sedekah juga bernilai. Pahalanya sama dengan pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Tiap-tiap ucapan tahlil la ilaha illallah nilainya nilai pahala sedekah. Wa amrun bima'rufin sedekah. Melakukan amar ma'ruf, ia menyerukan orang pada kebaikan, naam adalah sedekah. Wa nahyun an anil munkari sedekah, dan melarang orang dari berbuat kemungkaran adalah sedekah. Wa fi budhi ahadikum sedekah, bahkan pada kemaluan salah satu di antara kalian, kalian pun bisa meraih nilai pahala sedekah. Qalu ya Rasulullah, kata mereka wahai Rasulullah, orang-orang miskin berkata, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah satu di antara kami syahwatnya, syahwatnya bahasa kita mungkin nafsunya datang, kemudian dia bisa mendapatkan pahala? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, araaitum law wad'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bukankah seandainya orang tersebut meletakkannya di tempat yang haram, dia berzina umpamanya, akana alaihi wizrun, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fil halal, maka demikian pula apabila orang tersebut menempatkannya, meletakkannya di tempat yang halal, di istrinya, kana lahu ajrun, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Naam. Baik. Dalam hadis ini beberapa fawaid yang bisa kita petik, di antaranya bahwasanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrasun nasi ala kulli khair. Bahwa mereka itu adalah ya sahabat-sahabat atau manusia yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Lihat bagaimana ya mereka bersemangat untuk bisa mendapatkan pahala. Mereka tidak datang protes kepada Nabi bahwa mereka banyak harta. Kami tidak punya harta, bukan. Tetapi mereka datang bertanya kepada Nabi SAW supaya bisa mereka mengalahkan orang-orang kaya tersebut, supaya bisa mereka dapatkan pahala. Ya, ketika mungkin mereka sibuk dengan hartanya dihitung-hitung, uangnya apanya, ya kesempatan orang yang tidak punya uang untuk bertasbih, bertakbir, ya. Naam. Baik. Qala wa asbaquhum ila kulli khairin. Mereka adalah orang yang paling terdepan, itu para sahabat Nabi SAW, ya, kepada segala kebaikan. Yatanafasuna fil a'malis salihah. Mereka itu saling tanafus, saling berlomba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa yuhibbu ba'dhum ay yulhiqa fil ajri biman sabaqahu minhum. Dan mereka itu ya sangatlah senang untuk bisa meraih pahala, mendapatkan, menjangkau pahala ajr, ya, biman sabaqahu minhum, terhadap orang yang mengalahkannya ataupun mengalahkannya, melombainya. Naam. Baik. Juga di antara faedah hadis ini anna sadaqata la taktasiru ala sadaqati bil mal. Namanya bersedekah itu, kata beliau, tidak sebatas kepada bersedekah dengan harta. Namanya bersedekah tidak terbatas pada sedekah harta. Wa in kanat aslan fi dzalik, walaupun na'am, harta itu adalah asalnya, hukum asalnya seseorang bersedekah. Namanya bersedekah adalah dengan apa? Dengan na'am, dengan harta. Walaupun kata beliau, ya tidak mesti dengan harta semata, walaupun bahkan dengan ucapan-ucapan tasbih, ya tahmid, tahlil, amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, semuanya adalah seseorang bisa mendapatkan nilai pahala sedekah. Naam. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa fi buddi ahadikum sadaqah, pada kemaluan kalian, kalian bisa mendapatkan pahala, sehingga sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala pada saat-saat syahwatnya, nafsunya datang? Maka Nabi mengatakan, seandainya dia tempatkan di tempat yang haram, dia berzina ataupun liwat wal-iyadubillah, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika dia menempatkannya di tempat yang halal, itu pada istrinya, dia bisa mendapatkan apa? Pahala. Terlebih lagi kalau saat dia melakukannya dengan niat untuk memberikan apa? Al-iffah kepada dirinya, untuk menjaga dirinya supaya dia tidak jatuh pada perkara maksiat. Demikian pula supaya juga istrinya tidak terjatuh pada perkara maksiat. Demikian pula dia melakukannya dengan tujuan supaya dia mendapatkan, bisa mendapatkan anak-anak, ya, anak-anak keturunan. Ini juga adalah suatu niat yang baik. Ini pahala seluruhnya, dia akan mendapatkan pahala. Naam. Qala al-hathu ala at-tasbih wa at-takbir wa at-tahmid wa at-tahlil. Motivasi dan anjuran untuk seseorang banyak bertasbih, banyak bertakbir, banyak bertahmid dan tahlil. Banyak mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wa anna dhalika sadaqatun minal muslimi ala nafsi. Bahwasanya yang demikian itu adalah bentuk sadaqah dari seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Naam. Kemudian anna man ajaza ala fi'li syai'in min at-ta'at li'adami qudrati 'alaihi fa innahu yukthiru min at-ta'ati allati yaqdiru 'alaiha. Bahwasanya barang siapa yang tidak sanggup untuk melakukan sesuatu berupa ketaatan karena dia tidak mampu untuk melakukannya, maka hendaknya dia memperbanyak bentuk ketaatan yang lainnya yang dia bisa sanggupi. Dia tidak bisa bersedekah dengan uangnya, apa banyak ucapan tasbih, ucapan alhamdulillah. Dia tidak bisa pergi apa? Pergi berumrah umpamanya. Perbanyak, ya. Naam, melakukan sesuatu yang dengannya dia bisa meraih pahala umrah, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, duduk setelah salat subuh di masjid sampai terbitnya matahari. Kemudian setelah itu dia melaksanakan salat 2 rakaat, datang sebagian hadis, maka pahalanya seperti orang yang mendapatkan pahala umrah. Ya, naam. Qala al-hasu 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa anna sadaqatan min al-muslim 'ala nafsi wa 'ala ghairi. Naam, anjuran, motivasi untuk melakukan amar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Bahwasanya yang demikian itu bentuk-bentuk sedekah terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Naam. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, kebaikannya untuk dia dan juga untuk orang yang lain. Kalau untuk ucapan tasbih alhamdulillah Allahu akbar, boleh jadi kebaikannya hanya dia saja yang merasakannya. Tapi kalau amal ma'ruf nahi munkar, ya, mengarahkan orang pada kebaikan, mengajari orang kebaikan, kebaikannya kembali kepada dirinya dan juga orang-orang yang didakwai ataupun orang-orang yang diajari. Naam. Kemudian juga anna qada' al-insani syahwatahu bi niyatin shalihah yakunu sadaqa minhu ala nafsi wa ala ghairi. Sesungguhnya qada' al-insani syahwatahu, seseorang yang melaksanakan syahwatnya, maksudnya pada istrinya, bi niyatin shalihah, dengan niat yang baik, yakunu sadaqa minhu, itu akan menjadi sedekah darinya, ala nafsi, terhadap dirinya, wa ala ghairihi, sedekah terhadap dirinya dan dia bersedekah kepada orang lain, maksudnya kepada istrinya. Nah, itu bentuk sedekah. Kemudian murajaatul alim fi ma qalahu litathabbuti fihi Muraja'atulil alim, artinya apa? Kembali, seseorang hendaknya kembali kepada seorang alim, yang orang yang memiliki ilmu. Bima qalu, terhadap apa yang diucapkan. Littathabbuti fihi, apa littathabbuti fihi, untuk mengetahui, untuk lebih mengetahui apakah yang diucapkan, yang dia lakukan itu benar atau tidak. Nah, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu dalam keadaan kita tidak mengetahui, ya, apakah dengan ucapan diucapkan ini adalah suatu kebaikan, dengan jadi bisa dapat pahala atau justru dia bisa dapat dosa. Nah, kalau dia ragu maka hendaknya dia bertanya kepada seorang yang memiliki ilmu. Nah, qala isbatul qiyas, dalam hadis ini juga penetapan adanya qiyas, ya. Nah, dan ini salah satu sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian qiyas. Qiyas yang terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Nah, qiyas yang terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Dari sisi mana penetapan qiyas? Lianna Nabi SAW syabbaha thubut al-ajri liman qadha syahwatahu bil halal bihusulil ithmi liman qadhaha bil haram. Karena Nabi SAW menyerupakan penetapan pahala bagi orang yang melaksanakan syahwatnya tadi pada yang halal, pada istrinya umpamanya, bihusulil ithmi liman qadhaha bil haram, wasanya dia akan mendapatkan dosa ketika dia tunaikan pada tempat yang diharamkan. Ya, walladzi fi hadzal hadis min qabili qiyasil aks, dan kata beliau, apa yang ada dalam hadis ini, kata beliau, masuk dalam pembahasan, dan ini diketahui oleh orang-orang ilmu usul fikih, namanya qiyasul aks, qiyasu al aks. Wallahu a'lam. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.